الذي بجاته وجلاله تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك من رسول الا ليطاع باذن الله اطيع الله واطيع الرسول اولئك سيرحمه الله لعلكم ترحمون. Rasul pernah bersabda, tidak akan masuk seorang hamba pun laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu, dengan amalnya. Artinya ini ketawaduan Rasul, karena saat itu ditanya ketika Rasul mengungkap hadis itu, laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu, tidak akan masuk seorang hamba pun di antara kalian masuk surga dengan amalnya. Jangan GR. Karena banyak amal yang kemudian nasibnya tertiup angin seperti debu yang ada di atas batu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'anahu haba'an mansura. Ini muhasabah saja. Maka jangan bangga dengan amal banyak. Yang Allah lihat bukan banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik bukan yang terbanyak. Di surat Al-Mulk ayat 2 ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu aksaru. Ahsanu, kalau bicara ahsan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Jadi kalau ingin amalnya kategorinya baik, ikuti saja Nabi. Maka atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada rasul, ulaika sayarhamuhullah. Maka mereka itu berharap rahmat Allah. La'allakum turhamun, sehingga dirahmati. Maka amal yang mendapatkan rahmat ketika Quran dibacakan, wa idza quri'al Qur'an fastami, dengarkan, wa angsit, diam, la'allakum turhamun. Karena itu perintah Nabi. Ta'ud dulu sebelum membacanya. Bismillah dulu kalau di awal surat. Itu etika. Harus valid. Karena kita keseharian dapat fenomena ngambil uang di ATM. Tapi teka luar. ATM-nya cekal ke orang. PIN-nya dicekal ke orang. Rekening-nya nu orang. Tapi kenapa ini tidak keluar? Salah satu digit di PIN yang kita jadikan itu syarat keluarnya uang kita di ATM. Nggak keluar. Karena PIN-nya satu salah. Satu digit saja salah, transaksi di reject, gak diproses. Why? Ini masalah validitas. Ibadah apalagi? Man amila amalan laisa alihi amrun apa huwa radun. Barang siapa beramal tanpa contohku, maka amal itu tertolak, mardud. Radun itu ditolak. Maka tidak akan masuk surga seorang hamba disebabkan amalnya. Selama amalnya abtola, nutaditya. Wala tubtilu a'malukum, jangan kau jadikan amalmu rusak, batil. Seperti iya, maka pilihannya empat. Benar lawannya salah, jelek lawannya baik. Pilih yang mana? Satu saja. Benar lawannya salah, jelek lawannya baik. Pilih mana? Kalau benar pasti baik. Tapi kalau baik belum tentu benar. Paham ya? Jadi yang terbaik amal itu Rasulullah. Termasuk dalam menyikapi masalah kehidupan, apapun bentuk segmen, lini, momen, Rasulullah itu diutus untuk diikuti. Wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Ikuti saja. Galau, risau, resah, gelisah, gundah, gulana, Rasul manusia biasa. Inspiring is the journey. Jadi kita harus ngambil inspirasi di perjalanan hidup ini kepada satu sosok yang Allah katakan laqad kana, sungguh keadaan lakum bagi kalian fi rasulillah, pada diri rasul itu uswatun hasanah. Itu kudu ka siapa yang diminati, siapa yang lagi digandrungi, komo ka Ustaz Epi, nepi ka aliran kuplukinya. Tenan naon sih? Kayak aliran anyar di Bandung, Epi-nya. Aya madhab anyar. Hati-hati taklid mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Karena inna sam'a, semuanya pendengaran, wal absara, penglihatan, wal abidah, perasaan, hati, keyakinan, kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Tong tuturut munding, tong tuturut ustad. Tapi kudu nurut karo rasul. Medianya siapa aja, mau Ustaz Haji Hidayat, Syafiq Basalamah, Rija, selama rujukannya ke Quran dan Sunnah, aman-aman saja. Yang jangan dalam Islam itu ta'assub li ara'i rijal. Mengkultuskan seseorang, merasa beragama dari orang itu. Kalian aja yang dipilih oleh Allah, melalui orang itu dapat ilmunya. Jangan ada rasul baru. Saya pernah ditanya, Ustaz, ai ponder pemuda hijrah saha? Saya jawabannya lempeng weh. Nya Rasulullah gebeg. Nah. Sugan teh Ustaz Epi pret ah. Ai nu pertama hijrah ti Mekah ka Madinah saha? Nah, bet aya ponder anyar. Hijrah ini perintah Allah. Jangan jadi sombong dengan merasa berhijrah. Dah hijrah mah lain ti nu baong jadi bager, tapi nu bager kudu leuwih ba. Sementara yang paling bager di antara hamba Allah saha? Ma'ana alihi wa ashabihi. Lihatlah aku dan para sahabatku. Jadi kadinya we rujukanna teh farudduhu ilallah wa rasul. Fa in tanajjatum bi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Sebelum tanya jawab. Kalau ada masalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ustaz jadi PR besar ketika jamaah bertanya harus jawab dengan Quran dan Sunnah. Karena Rasulullah diutus untuk menyelesaikan masalah dengan sikap yang ada ridho, rahmat, karunia, dan ampunan dari Allah. Walaupun tidak umum saat itu menyikapinya. Diciduhan, tuh males nyiduhan. Ay Rasul tuwanian ceksa, sekali nenggel musuh maut di perang mah. Tapi anu nyiduhan, gak penting. Rasul diutus, wa ma arsanaka illa rahmatan lil alamin. Kernyaahan. Orang mengaku Islam tapi Islam. Tak di Bali, saya aneh. Kok amalan Islam diamalkan ke orang Bali? Bab keyakinan, ada balasan, bab baik kepada sesama. Tinggal tangkal wae di sampingan. Orang mah awe wae disingsatkeun. Ribet. Maka undur makola wala tandur mankola. Jangan lihat siapa yang bicara. Lihat dari mana pembicaraannya. Tina bujur hayam, nogma cokot. Sahdan terkisahkan. Ini kisah inspirasi. Saya pakai jas nih tara-tara, lintai kawin. Kecuali yang udah ikut. Pentingnya di akadan. Ya, aku tambah kamu akad, ya. Wah, tuh hayang, jas juga Ustaz Epi, lebaran dapatlah bahannya. Datang ikhtiar ke tukang jahit. Mang, mengiankan jaketnya. Nuh juga Ustaz Epi, indisnya. Pitingnya ngenahin gitu, tegombrang teing. Terus, beresnya seberapa hari, tiga hari. Ngan etan nu ngaput, punten. Tongkongnya menyendua, bongkok gitu, ke tukang kaputna teh, ditanya, dipakekeun, diukur, panjang tangana, panjang pinggangna, lebar, tingginya, termasuk melendungna. Tulis, tiga hari beres, singkat cerita beres tiga hari, pas jas dipake teh geblus, wadah etahan. Biasa meliti toko sok ngatung, baju teh mah ngenahin sih, karena fisikna, tapi tengenahin karena hatena. Apa pesannya? Sah eta nu nitahnya wadah eta. Cek tukang kaput mah alus. Ame tepungsat gitu tengatung. Tapi cek nu nyeuna alus. Sia ngahina aing. Nya aing menyuruh tapi aing nitah teh nyeun wadah eta. Eta langsung di reject, di retur, di jejewet, di alungan beungeutna. Bayar sia gantian goblok. Nyawa, apa teh aing pendekar si bongkok. Eta urusan yang jelema, ieu urusan ibadah ka Allah teu ngikuti Rasul, awas mulud dan tiap tahun. Tapi teu ngikuti sunnahna. Dan bicara mulud, kullu mauladu yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir fitrah. Nabi manusia, ana basaru mislukum, aku seperti kalian. Nabi lahir bayi dulu enggak? Berarti muludan mah lain memperingati kelahiran Nabi, memperingati kelahiran seorang manusia bernama Muhammad. Saya luruskan sejarahna. Nabi diangkat jadi Nabi berapa tahun? Saya 41, makanya banding setir rekitu aeh rup teh. Mulai ikuti Nabi. Jadi muludan malah memperingati lahirnya Nabi. Memperingati seorang bayi bernama Muhammad. Belum diangkat jadi Nabi. Jadi teman memperingati kelahiran Orok. Ngarana Muhammad. Bayangkan kelakuannya juga Orok. Orok yang aki-aki beda nasibnya. Mun Orok saya buka Orok lucu. Sisa kuina humairo. Ayah, anjing, cina. Kenapa ada orok? Dacan ngerti naon diomongkan. Apa elok, ayah elok, ayah gelok, cabok tong, entong udah budak. Deker ngalatih sorana, lucu, sengit minyak telon. Mwah, diciuman nggak balik nepi ka indungna poh dicium. Mwah. Tapi mun aki-aki awuh huntuan. Hayang nyum, hayang lompat. Yang lompat, nah, sin ka gege lain, sin ka kolomo, dan ngasih untuan. Awal, Ustaz Evi bid'ah cina, sok ngahadiran muludan, ker ngajelaskan, ay muludan naon. Milad, mulad, ulang tahun itu tidak dianjurkan dalam Islam. Nu menta panjang umur dina Quran saha? Setan. Aya keluarga Nabi nu ulang tahun satu ketika riwayat nanti sahih. Datanglah Rasulullah bikin surprise ke Aisyah. Barakallahu fi umrik, happy birthday to you ya Humaira. Nu menta panjang umur dina Quran mah setan. Awas, itu ajaran Nasrani, tong tasabuh. Saya datangi yang ngondang muludan untuk menjelaskan. Muludan mah tadi contohkan. Hanya untuk menguatkan semangat mengikuti Rasul. Tapi perlu dirusulkan. Tanggal lahir Rasul mah, Rasul can jadi Nabi. Setuju tidak? Ini missing link, data yang hilang. Tak entong bauan dakwah mah. Cana naon bid'ah, cana naon bid'ah. Kulit kutil. Tak kutil bid'ah mah. Sesuatu yang nempel di kulit, tapi lain kulit, kutil. Ngan nyabut kutil mah nyeri, dicarek bid'ah mah nyeri. Mantak nyarek nantong pika nyeriun, jelema sok. Dicarek sholat, dan nyeri hati itu. Sholat subuh, genep rokaat, carek. Goblok, aing kertaat dicarek. Lain masalah dicarek, nah itu sholat naon, subuh genep rokaat. Dua wae halus, bawa kamu genep, cina sok. Ya. Nyenu anyar dina ibadah mah teh asa maksiatnya. Maka wasyarul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baiknya urusan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Rasul pernah mengeluarkan redaksi hadis kieu. Duh, sepoho teh tara inget euy. Heula loading heula. Fa innal khairal hadis kitabullah, sebaik-baiknya ucapan Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammad Rasulullah, sebaik-baiknya petunjuk Muhammad Rasulullah. Inspiring is journey. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jeleknya urusan, muhdatsatuha, yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Hei jemaah, enak. Apa itu bid'ah naon? Bid'ah itu mengadakan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tapi wawasan kudu kuat. Karena ada takrir, Nabi nyareng teu nitah teu, tapi Nabi setuju dengan diamnya. Nah, ini ilmu yang harus dilengkapi. Jadi mau tereh ngabid'ahkeun batur teh. Ini masalahnya. Jadi merasa bersih, merasa Islam tuh milik orang, di luar kelompok teu sesuai ibadahna, lain kelompokna. Islam ngajarkeun kitu teh. Ku Nabi manukiih di masjid wae teu dicarek, lain teu satuju, can pahameun, setuju? Terbukti geus di geus kiih wer birigidig sintruk asupkeun. Eta jelema nanyakeun saha? Nanyakeun Muhammad. Ku sahabat nu lain marek digulung. Eta nanyakeun Muhammad rek naon rek asup Islam? Coba lamun tergesa-gesa Nabi. Teu ngeulan. Aya nu asup Islam. Tah bab nyunah ka Nabi menyikapi masalah teh, tenang mun aya masalah teh tong risah, tong gelisah, tong risau, tong galau, sok datangan. Eta teh lahan dakwah, dekati dengan cara Nabi, maka untuk tabligh, untuk dakwah itu perlu hiji sifat sidik, jujur, tong wadua. Dua, amanah muni PHP-an kudu amanah lain amanah. Amanah anu ningali nu katilu keg ku Allah dibere bonus fatona, cerdas. Mun nu cerdas mah dakwahna teu riweuh, cicing ge jadi dakwah. Batur mabok urang cicing. Kan nanya tuh si bule teh. Nah teu nginum. Sama cikohona diamin. Nanya kenapa dalam Islam khamar haram. Iya malin Homer Jack Daniel, ngaran malin mau ngarubah hukum tuh. Jadi ayah obrolan, usapan, nggak ada yang masuk Islam. Jadi ulama mencerca keadaan, pendekatan, ngenah hara rampang, karena itu harus jadi rizki bagi kita. Didakwahi nggak? Eh orang mah dakwah riwe, batur kudu jiga orang, ayah mana sah? Kudu jiga Rasul, kudu jiga para sahabat, berakhlak humble, tidak mencaci. Tidak memaki, tidak mendengki, tapi mencinta, menyayangi, tidak menyaingi, merangkul, tidak memukul. Jadi penyelesaian masalah, part of solution, tidak part of problem. Maka farudduhilallah wa rasul, ini yang hilang setelah kita hijrah. Wawasan tentang bagaimana sikap Rasul mengajak, tidak mengejek. Mengilhami, tidak menghakimi. Nah jawabannya, ada di sunnah. Maka pelajari, tareh terus. Kumaha Rasul bersikap. Kumaha Rasul ketika dicaci, dimaki, didengki, senyumi aja. Karena senyum untuk saudaramu adalah sedekah. Ngeunaheun tuh loba batur ka mamanangna. Nah, urang mah geus maksiat, balikan legian kamari live IG. Baik, orang mau berkata apa? Yalahan dakwah. Ternyata ada beberapa teman yang lagi check in juga di sana. Ketemu di kapal pas pulang. Nah, Haji, bareng sakapal. Penting urang 4 poe sare di The Beach Hotel legian. Kadon saricing di dinya cenah teh. Awas maot bae we. Da urangnya sarua keur ngabandringan jelema, oh alus. Aya di kafe gitu ke dudag, sedak-sedug gitu kayaknya. Anu lagu Havana teh nya. Langsung ngagroan ka urang teh. Ustad, anjir, untung urang teu keur jeung bule euy, anu wawuheun. Allahu Akbar. Da ieu mata Allah di mamana melalui para malaikatnya. Aya we nu wawuh teh. Dan itu cara Allah mengampuni dosa supaya orang tidak terlibat maksiat. Maka bangun silaturahmi. Cinal jelema loba wawuheun, ame urang rek maksiat, aya pencegah. Aslina dipenggolkeun ku Allah. Teteh hikmah tina silaturahmi. Maka bicara inspiring is journey. Siapa inspirasi dalam perjalanan kehidupan ini? Ya Rasulullah, sepakat. Ini yang sedang saya kembangkan pemahaman bagaimana sikap-sikap Rasul ketika dalam tekanan, dapat masalah. Rasul hanya menggunakan satu kata, wasta'inu bisabri wassalah. Loba meeting yang Allah. Maka dakwah yang paling berat adalah bangun malam menyebut objek target dakwah kita, siapa yang akan kita ajak ke jalan yang lurus, namanya shiratal mustaqim. Maka minta ihdinas shiratal mustaqim. Kumaha cara memintana? Tingali we Rasul eureun teu tahajudna, eureun teu maca Qur'anna nya geus hafid, eureun teu tadarusna, eureun teu mempraktekkeun Qur'anna. Rasul itu ahli sedekah, hati-hati. Rasul itu ahli salat tepat waktu berjamaah. Kabayang Rasul sakali waktu masbuk. Kata umatnya make sunah masbuk, kok jadi masbuker gitu. Oh Rasul kayak pernah masbuk. Tongso korupsi kabayang mun Rasul pernah masbuk. Atau pernah naon gitu lalai dalam ibadah. Itulah yang dimaksud. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua sepakat bahwa Rasul adalah contoh terbaik. Liman kana yarjullah. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah. Ini guidingnya. Ini panduannya Rasulullah. Quran tali. Jembatannya Muhammad. Jadi memegang tali menyeberang jembatan itu sasakna Muhammad. Kawali teh kudu make Waze, kudu make Google Map. Nya ge sok Google Map lireun si Eceuna. Belok kanan ternyata puasana beak. Ya. Tapi mun Quran jelas. Hayang ka surga sakelas jeung Nabi, pret. Kabeh ge hayang asup ka surga, nu mumul mah inditna. Harorea mah initna sok daek initna ayeuna. Tuh ka donlong ustad heula cileupeung. Bareng ge embung urang mah sok we ti heula. Nya. Jadi bukan kematiannya tapi bekal apa? Maka pertanyaan kubur kelak hanya satu kata, hanya satu pertanyaan. Karena nu opat mah geus bocor nu man robuka wa imam muka mah. Aya dina Bukhari, apa pengetahuanmu? Ma ilmu ka bihadar rajul tentang lelaki ini bernama Muhammad. Yang menjawab bukan ini, sorry. Perilaku, takbir, ruku, sujud, sedekahna ngikutin Nabi itu secara sunnah. Sunnah, nyusun, ngenah, nyunah, nyusun, ngenah. Kita kembangkan, ada pernyataan, ada pertanyaan. Apapun masalahnya, saya akan jawab dengan dua hal, Quran dan sunnah. Jadi mun kareta nabrak mobil, lain salah mobil. Eh, lain salah kareta, tapi salah mobil. Tapi mun kareta keluar tina realna, loba korban. Lamun ngaku Islam keluar tina Quran, sunnah, banyak korban nantinya. Dol mudil. Sesat menyesatkan padahal inti Nabi. Itu saja dulu sementara. Silakan MC kalau ada yang mau bertanya. Ini ada door prize ya. Tengah dulu, cari tidur. Sok sambil cari tidur. Bijakin gernaon cari tidur. Baik, siap-siap. Nah, baik. Sebelum ada pertanyaan, baik, karena kita di komunitas kami ada dua-dua aja, dua akhwat, dua ikhwat. Program nanti di bulan Desember insyaallah tepatnya di daerah Cipayung ya. Kami akan melakukan bakti sosial, jadi pengobatan gratis, satu dan takbis dan lain-lain. Ini programnya ya. Nah, itu programnya. Barangkali saudara-saudara yang sangat menitipkan hartanya dengan Allah untuk kami pergunakan untuk kebaikan insyaallah, dan teman-teman juga yang panitia bantu. Mana penari latarna mana? Baik. Duluan. Barangkali ada yang menitipkan hartanya, silakan. Sok sambil jalan aja. Sambil jalan ya. Sok, rumah MC weh. Iya gitu ya. Ayo. Iya. Jadi dua ikhwan dua akhwat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kang? Nama saya Agus dari Kapolsek. Saya mau nanya kan, setahu saya katanya kalau Abu Muhammad itu punya hewan namanya kucing. Hewan namanya kucing. Urang ge boga. Terus saya di rumah punya kucing Ustaz. Siap. Tapi kan kucing pada pasirnya dan lain-lain, tapi kan sudah suka pup gitu ya. Yeah. Tapi kan dia suka cebok dia kan. Nah kalau saya lagi sholatnya juga naik di sarung, terus gimana kan. Pokoknya gimana itu, apakah ada apa. Sedangkan orang yang mulia aja manusia kan kalau udah berat itu gak pup kan, ya diam aja kan jadi batal. Siap. Tempat kita sholat. Siap. Apalagi kucing ya. Siap. Barangkali bisa memanfaatkan gimana. Siap. Assalamualaikum. Ini keren nih kasusnya. Abu Hurairah tuh gelar, namanya bukan Abu Hurairah, dia pecinta kucing. Aing ngaran kucing mah saru arek di Indonesia, arek di Arab, ngisingna tara omeh. Akang jadi ragu aya ucing urang keur salat karena yakin ucing tara omeh terus cicingna sarung urang. Ragu diusahakeun mun ucing akang ngising omehan. Ini ilmu fikih kan, akang tahu nggak? Ari tai ucing najis teh? Nyaho najis di mana? Kumang ucing ngamak. Tai ucing mah teu najis, tai jelema nu najis mah. Tong disaruakeun ucing yang jelema, akang naik teh disaruakeun yang ucing. Aya parentah omeh ka ucing. Mani ucing yang mani urang beda kan? Astagfirullah, nyaho omeh ucing yang omeh urangnya beda. Ini kan jadi keraguan-raguan dalam ibadah. Rasul paling tahu itu. Rasul pernah teker sholat najau kucing. Ya enggak, tuturkan weh. Ngan naon maksudnya sholat yang kucing. Oh batur. Ayo nyamperkan mah kan beda nyamperkan yang disamperkan. Bunten. Ari onta asup ke masjid hukumna kumaha. Tuh kan ngaharuleng jika jumahan. Ari onta asup ka masjid hukumna kumaha? Eueuh hukuman. Nu jadi hukuman kunaon onta bet abus ka masjid? DKM-na ka mana ya? Onta we asup ka masjid. Aye jelema henteu. Eta jelema onta. Itu mah ucing datang nangis secara insting keucingan. Zaman Nabi ada beberapa hadis. Nabi keur salat aya domba ngaliwat, kebayang tuh masjid Nabi. Domba wae ngaliwat. Nabi nempel kanu tembok. Mangga enggak bade ngalangkung. Karena kucing domba mah enggak najis. Anjing pun yang najisnya bagian-bagian tertentu. Nu najis ininya doang, badannya mah enggak. Terus nanti fikih berkembang lagi. Idza walagul kalba, apabila anjing menjilat fil ina'i ada ahadikum bejana tempat kamu minum, maka dikumbah guslu dibersihkan dengan turab 7 kali amun kanu gelas ai kanu ieu mah ku sabun we tuh nya kudu menakeun hukum teh. Tapi bagus ini jadi pertanyaan. Bagaimana keraguan-raguan keur salat aya ucing? Ucing nu keur diombehan atau orang nu ombeh? Kan jadi riweuh nya. Teu tenanaon Kang, tenanaona nangis kitu we. Ngan ucing mah eueuh tata cara toharoh keur ucing. Tapi mun akang rugi teu puas ku jawaban ieu, ucing akang ombehan kabeh. Make pempes. Kadang-kadang perawatan binatang lebih mahal tibatan perawatan jelema. So, dahareun anjing, dahareun ucing mah sama punya baturan dokter hewan, dokter anang. Tan lebih mahal tidak hareun jelema. Entak teu kukat-kukut urang mending kukut anak urang. Nya geng kena dicokot ku salakina. Ah geus riweuh we. Nya jadi teu naon Kang, mun ragu hindarkan tempat ibadah kita dari hadirnya binatang itu. So, keur salat di pajagalan baheula. Sholat isya teh penting 10:30, batasan isya tuh 12:00. Ya sibuk apapun, can isya sholat. Kan sholat teh diutek-utek curug teh nya. Ya ucing. Eta mah bisa kana ngahureuyeung. Kan saya ilmu can cukup harita pindahkeun ka beladieu. Lompat ka beladieu kan ngaganggu nya. Karena ucing mah gitu, cicing. Nabi mah tidak pernah mendolimi siapapun termasuk binatang. Antepkeun we. Maka Abu Hurairah mah komo eta masa Ayub mah nya kamu dulu belum ada ajaran mendolimi diri. Jadi Ayub mah keur kan buduk ya sampai ada belatungnya. Mun salat disimpenan deui, bismillahirrahmanirrahim, mangga salat pasang gendei dalam satu hikayat. Saking arifnya kepada keadaan dan nu Allah ternyata tahu kita. Jadi kalau ragu tinggalkan. Diusahakan tempat ibadahnya terhindar dari hal-hal yang mengganggu cucunguk nu kitu nya. Urang mah masjid ge loba cucunguk nepi ka salatna teu husu. Duh, aing ge cucunguk mun can lumpat mun aing sujud teu lumpat-lumpat ditangkarakeun. Wektor. Keur salatna jadi ngobrol nyarekan cucunguk. Ulah-ulah sampai kanjeng. Ya, sok hiji deui mana rek nanya teh. Dari ke teh ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kan ada Ustaz, nama saya Asep dari Gajah Harap, Cijahun, Bandung. Oh, tadi Cahu mana? Mau nanya kan, apa Ustaz mau nanya? Kan Rasul itu punya empat sifat. Sidik, Amanah, Fatonah. Sidik, Fatonah. Sidik, Amanah, Fatonah, Tabligh. Sidik, Amanah, Fatonah. Tabligh. Soalnya mau bertanya gini Ustaz, bagaimana khususnya anak muda zaman now ya, zaman sekarang gitu ya, gimana cara meneladani sikap tersebut sebagai anak? Siap. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi itu kan bukan jin, malah jin genu Islam ngikutin kan Nabi. Lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu tugasna wa dzakarallahu katsiran, perbanyak ingat. Tidak hanya sholawat, maka orang yang sering baca hadis, dia sering bersholawat. Karena qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dapat ilmu. Nah, pelajari we hadis-hadisnya tentang rumah tangga Nabi, bagaimana pergaulan Nabi, bagaimana Nabi bersikap ketika ada masalah. Kalau pertanyaannya gimana tugas kid zaman now untuk mendapatkan sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ikuti saja Rasulullah, atiullah wa atiur rasul. Ulaika sayarhamuhullah. Harapannya nanti kamu diberi hidayah. Maka banyak orang Islam, orang luar Islam yang menurut Islam karena mempelajari Nabi. Saya beli buku Haikal Muhammad judulnya Muhammad Rasulullah. Saya beli piku sirah. Saya beli sirah nabawiyah, mempelajari nabi-nabi. Karakter sahabat Umar makil, Abu Bakar makil. Nya orang tekudu jadi kabeh, jadi karakter saya orang pilih saja yang nyaman, seperti Ibnu Abbas mah ahli ilmu, Abu Hurairah mah dekat dengan Rasulullah. Sok jadi tokoh yang mana? Kalau tidak bisa semua, sebagian. Nah, bagaimana tips and trick supaya kita termasuk orang-orang yang bisa menyikapi keadaan dengan keujian sekarang, zaman now, tapi tetap Islam abadi. Maka Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pelajari saja sikap Rasul. Tadi saya bicara tentang ribet strong, ribet banget, stres tak tertolong. Bisa-bisa aja, karena Nabi menyatakan itu selama hidupnya untuk bagaimana kita umatnya tidak terjebak dalam keharaman-keharaman. Ittaqu maharima takun abadan nas. Kalau ingin menjadi manusia paling beribadah, tinggalkan yang haram-haram. Setuju ya? Jadi tugasnya seperti ini, kajian. Jangan aku hijrah kalau ngedul kajian. Dah hijrah mah kajian. Terus diamalkan, sing ikhlas ngamalkeunana. Terus tongka goda ku omongan-omongan, lempeng we. Jiga kuda ngungkleuk we. Sampai domba salut, cek domba, eta kuda digawe nepi ka poho di baju di calana, cek kuda cuek aja lah. Aslina tangan kita cuma dua, mulut orang banyak bicara tentang kita. Kalau tangan kita dipakai nutup mulut menyumpal omongan orang nggak cukup, sudah tutup telinga aja untuk kebaikan. Setuju tidak? Biar tidak lelah. Makanya lillah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan benar-benar ini menjawab kegalauan ketika kita ada tanyakan tantangan yang berat itu hijrah, tapi lebih berat dari hijrah itu istiqomah. Istiqomah dalam hijrah. Seperti ini tugasnya, mempelajari sunnah, mengikuti kajian-kajian. Sekarang kan datang ke pesawat telepon kita Adi Hidayat, saya dapat ilmu tentang ibu, saya upload tadi ada Handi Boni tentang hijrah, keren ya, upload. Tong pedit sok kowe. Mandala ala khairin falahu mislu ajri pailihi. Kita enggak bisa dakwah, share lagi dakwah yang baik dan bermanfaat. Tapi ulah dakwah nu meresahkan, nu memicu, nu jadi gelut. Saya kurang suka berdebat. Karena Nabi, kata Nabi, tidak akan mencium bau surga orang yang suka berdebat walaupun benar. Itu ada hadisnya. Maka itulah fatona, kecerdasan. Next, dua, akhwat. Akhwat. Daik disebut akhwat. Di jilbab heula. Langsung dua di desanya. Ah, sok. Puntan. Besok di Al-Ukhuwah ya, maghrib. Siangnya di ITB. Salman. Di masjid Al-Ukhuwah. Nanti diumumkan. Langsung dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau nanya, kan kalau minta lebih baik mana wanita bernikah atau wanita bernikah tapi dia eksis banget di media sosial? Dia masih ratu. Hasorana. Eksis banget di media sosial. Terus, ratu nggak seakan jam. Si Ratu mah resep di Jenu kedua. Iji. Kalau misalnya salat zuhur itu Allah tuh katanya lebih bagusnya itu sesudah ikhwan beres jumatan ya. Bukannya salat itu harus disegerakan seperti siap. Kan? Siap. Anu bogor. Oh, Ratu. Ratu viral, ratu. Sudah hentikan aku paham. Nges. Sok iki jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Uci Ustaz. Iya mas, si ratu jeng si Uci mah, dua ratu. Saya mau nanya. Siap Ci. Saya sempat dengar kalau suara wanita itu adalah aurat. Terus di sisi lain juga saya pernah dengar kalau ada yang bilang kalau suara wanita bukan aurat karena tidak termasuk dalam hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Nah, saya mau nanya sebenarnya hukumnya itu seperti apa dan apa hukumnya untuk ibu-ibu guru pengajian yang suka ngaji di masjid pakai toa. Terima kasih. Jamano. Tong nika proka. Lain japati. Ngewe dua, Mang. Ribu si ratu jeng si uci mah. Tapi alalus. Ngaji make toa. Bid'ah nyaho. Zaman Rasul mah teu make toa. Oh iya ya anu. Keluar. Ratu dulu ya. Ratu dulu apa uci dulu atau langsung berdua? Ridho teh. Ngambek teh Ani. Gini yang ratu tadi bagaimana dengan sosok akhwat yang sudah pakai cadar syar'i tapi resep kena lembangan di mall nya bae we tuh. Dan teudunan. Dan tidak hanya ustaz, tidak hanya itu popotoan. Mau ngamubajir ke kan naon atuh di cadar ke popotoan kene mah. Nembong naon iklan cadar. Dah hati mah nggak bisa bohong. Tak kepentingan popoto anak kernaon itu kan yang tahu dirinya. Itong riwe antepkeun we. Mun geuleuh tong dilaik geus ni. Kanyaoan si aul like teh. Ah Ustaz nge-like ini pareu mandi buru-buru. Ternyata kan aya kontrol di Instagram Ustaz nge-like ini. Hati-hati main like kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara kita wafat dilaik atau wafat. Hati-hati istihoroh lah mereka nge-like teh pantes teh di-like gitu. Jadi eta mah ratu anu kahiji mah nya urusan pribadi eta mah. Tapi bagaimana hukumnya? Ah hukumna mah hatena teh bisa bohong. Hukumna mah penting enggak sih gitu. Mun enggak penting jangan, mun penting sok. Naon eta dakwah naon? Saya enggak bisa judgement. Ibda binafsik tanya. Kata Nabi, tanya si pelakunya. Teu naon ngana naonan. Tapi orang tuh bisa judgment teu naon tapi teu naonan ngan yakin mau aya naon-naon. Eta hukum nu katilu. Yang penting jangan kita kalau misalnya sikap yang sudah syar'i pakai cadar tapi enggak feel kok bercadar masih seperti ini, kita enggak bisa masuk ke wilayah mereka. Mungkin kepentingan mereka lain, mungkin dakwah dengan cadarnya dan dengan caranya. Kudu hati-hati karena al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa perbuatan setan. Kita enggak tahu niatnya apa kan? Ya kalau kurang nyaman ya sudah unfollow saja. Tong ditingali, jadi nyilakakeun pikiran mah ditingalian. Aslina penyakit penyakit lalaki tina ditingalian. Mungkin penyakit awet tina dedengean. Aslina, si Ustaz lagi dekat sama seorang rame, padahal yang DKM heuh. Riweuh kan. Hati-hati, hati-hati melihat sesuatu bisa itu jebakan Batman. Yang kedua tadi teh naon? Nuka hiji beresnya. Mas, hah? Saurang atuh tong nyerang. Kumaha, Mang? Dah ratu, kamu ngomong teh anu ngadengekeun. Boga teh kasih ratu. Oh, masalah salat. Setelah salat Jumat, bagus mana bagi akhwat ketika Jumat adzan sudah berkumandang, apakah menunggu ikhwan beres salat? Sesuai kembali ke hadis data jumaahan ieu atuh afdalu a'mal as-shalatu fi awali waqtiha. Salat itu yang terbaik dilakukan tepat waktunya. Geus sediakan wudu, ngong adzan, beres adzan, jawab doa adzan, lalu salat. Salaki balik panginyuhkeun teh manis, selesai. Boga teh salakina. Air ratu ngadaguan saha? Ngadaguan si Aa muadzin beres. Teung mun umurna aya keneh. Lamun adzan lewat ajal kita tiba, maka tetap salat yang terbaik itu adalah salat tepat waktu. Saya pilih itu. Setuju ya? Terus naon deui tadi teh? Si Uci, Uci. Si Uci nanya naon tadi teh? Oh, masalah toa. Masih Uci yang si Ucinya ya. Uci, masalah suara wanita aurat. Kan lu nyanyi suara Luna Maya eta. Relatif auratnya di mana memicu syahwat teu ngomongkeun agama tapi luwalowe. Ustaz sebetulnya. Aing nu teu ngadengikeun wae ngadengikeun. Nu teu ngadengikeun wae hudang kusorana teh. Ulah sampai ngemet langsung kana masalah. Jadi teu meunang ngawurup ngaji, teu meunang ngaguruan karena di global, di general masalah suara wanita itu aurat. Nya suara nu mana heula? Aing mendesah mendesis mah. Kan beda parawan yang randa. Tina kiihna suarana beda. Ieu elmu. Cek ginekolog, cek SPOG, cek dokter kandungan. Ustaz, ngabedakeun parawan jeung janda mah gampang. Tina kiihna. Kumaha, Dok? Engkeun. Eta parawan, lamun janda sawios. Tergantung auratna nu mana. Punten, punten. Iya agak keren ini masalah hade eta masalah teh kudu karieu jadi kontemporer kekinian. Musik haram, kela. Ai musik naon? Nada. Ai suara nada lain. Kela tong gagancangan. Hitut nada lain. Kumamun hitutna ngabentuk musik. Jadi haram hitut. Tergantung. Oke jadi haram toa keur mah bid'ah di toa teh. Nabi mah teu make speaker, sia ngajina sok tangan satu riwayat. Nabi memakai toa. Ieu jadi riweuh kieu teh. Di sini pentingnya ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti perkara tanpa ilmu. Jadi riweuh, karek ge hijrah langsung ngaharamkeun ieu musik haram. Keula heueus ruling heueuh gitar tapi nu kumaha heula tuntaskeun jangan misingling maca sejarahna. Musik teh ciptaan Allah. Ada musik terapi. Angin ketika air menetes ke cai hujan netes ke cai saya paling suka tuh. Kalau udah capek makanya air mancur di imah. Mun eueuh aqua di botolan celah-celah. Bener. Sok, amun kasampireun urang rek naon ngadengikeun suara awi anu nangalageun teh tak. Tak. Itu teh menenangkan. Eta ge musik. Musik nu kumaha heula? Suara toa nu kumaha heula? Suara ibu nu kumaha heula nu asup kana toana? Ka ibu-ibu nu biasa ngaos di Masjid Al Mutakin. Ustadna tos cangkuleun. Anu teu hadir di WO. Ah. Ya, dengekeun. Ayan dicarekan ku Nabi. Nu carekan lain cocorowokan gitu, nu keur ngaji Quran dicarekan ku Nabi. Manya Nabi teresep nu maca Quran. Etikana mah nu teu dimainkeun. Maca Quran aya nu salat. Ku Nabi seuseulan, aya nu salat launan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu angsitu di sisi lain mun aya Quran dibacakeun, kudu eureun dengekeun. Tapi aya nu salat Quran kudu ngelehan bising ngaganggu kehusuan nu salat. Tuhnya kudu tuntas. Ieu suara toa. Narekna gogorowokan aya nu salat. Paeh ku suara eta. Wal asri pabulit jeung watini gara-gara pengumuman pangajian wal asri. Innal insana lafi husrin illal ladina. Ka ibu-ibu nu biasa ngaos. Illal ladina amanu wa aminu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ka eta nu dicarekan ku Nabi. Tak ayo sholat kira, kena antep. Kecuali memang dia masbuk, salah dia, acara udah mulai dia baru sholat. Jadi bukan masalah auratnya, suaranya memicu tidak? Mendesis enggak? Mendesah enggak? Ada kepentingan enggak suaranya? Kan kayak ayah karaoke syariah. PL-nya pakai cadar. Terus nawalan kan mereka nyanyi, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang lagu nanya? Pakai hijab. Sok dipangklikkan ku Neng. Sok nusa bulatnya, nyungkan lagu Anaba. Amayata Sa'alun. Tong riwe. Tapi bagus, ini pertanyaan menginspirasi untuk kita menambah ilmu. Setiap masalah tuh ada jawabannya. Setiap penyakit ada obatnya. Cuman tolong jawabnya dengan Quran dan Sunnah. Ameh tengah capruk. Saya kira. Boleh-boleh saja. Saya kira berarti perkiraan dan pikiran. Boleh-boleh saja ke mana? Ya boleh-boleh saja. Karena neraka boleh, ke surga boleh. Teh-teh saya seleket jika dongeng mangih tambang teh geningan. Teh yang kurban teu buka duit, ulin ke kebon batur mangih tambang, di dudut aya domaan, peuncit teh domana, daing mah bonus mangih tambang aya domaan. Da domana kersaan nyuguhan si ustad, ustadnya apik. Mana eta naon? Muncit doma menang doma ti mana? Kita asbabul kurunyungna. Mak ngita mang ya domaan. Doma matur bae. Haram doma na mah aing mah tamang we. Cayan. Rasa kari tamang. Itu atusan geus kagok ke urang nya nanya karunya geus masak. Cayna halal san ti sumur. Eta bumbuna bumbu gulai urut kurban kamari. Cayna jeung bumbuna abong ka ustad hormat diangkat jeung pancina. Kejelik kana mangkok dagang dagingna ngilu lagrak. Aing nanya, eta lagrakna dihajat teh. Henteu, teu dihajat mah teu dosa aing bahan. Jadi riweuhnya. Tapi anger kudu dihajat. Tah ieu inspirasi teh. Terima kasih Ratu, terima kasih Uci. Semoga kalian bisa akur ya. Untuk menerima kenyataan dan takdir ya. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Sudah dua orang ya? Empat orang? Sudah. Keur betah kudu eureun. Cek Nabi pernah diondang. Ini inspiring dari Nabi. Nabi lapar. Ini dalil lamun lapar menang mengunjungi babaturan. Datangin sahabat ke babaturan. Datang Nabi atau atuh. Jika orang ke Bali kamari segala gratis. Wah Ustaz Epi di Hadrok Cafe. Ustaz hayang naon. Nuhu cikoholan curante. Nya paling lemon tea. Eta we curan teh menta otor kangen lah. Atuh tah. Nyangges anu aya we, nu penting mah halal. Wah, atuh ieu Nabi sumping karena lapar. Wah, dipangmuncitkeun doma. Geus dahar teh hahaha. Tapi Nabi malah menangis. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah ini yang kita cari? Ya. Tapi kalian tidak paham. Aku takut dengan kenyangnya aku hari ini. Aku lupa nikmat lapar. Tah eta Nabi mah bedana teh. Nyisian poho nikmatna lapar, dahar nikmatnya karena lah. Hiji tanya. Dua. Ngaji keur ngeunahna kudu eureun kata Nabi kalau makan berhentilah sebelum kenyang. Tanu unik ti sikap Nabi terakhir penutup. Nabi mun ngesolat malaikat tukang, tong egois jadi imam, kontrol sosial teh. Sanu teh datang mesing gering tanyakeun datangan setiap sunah Nabi tuh malik mun ngesolat. Apa yang ditanyakan Nabi yang tidak hadir? Kemana si pulan? Kemana si pulan? Itu kebiasaannya. Lalu ditengok. Faida marido padu paudhu lamun anu gering, longok mun anu maot datangan bantuan. Nah, ya Nabi satu ketika demam tinggi. Lalu semua tahu Nabi pucat. Lalu Nabi kultum setelah salatnya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam adina. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridokan Islam sebagai agamamu. Kata sahabat raditu billahi robba wa bil Islam adina. Tapi ada yang cerdas saat itu. Siapa Abu Bakar? Ngadenge ceramah Nabi kitu ceurik. Emangnya cerik batur tecerik bodoh ya Nabi keur pamitan ayat terakhir beres eta kecerdasan fatona. Lalu Nabi menguatkan dengan ungkapan sanu pernah kasinggeung ka igeung-igeung kasegag ka kepret kasabet kasebit kasebut kasebat-sebat ka sigeung ka igeung-igeung ka gedag ka oyag-oyag saatnya open bar sok ayeuna bales ya. Urang teh jelema pasti pernah nyeun salah. Wah, bener Abu Bakar pamitan ieu mah baga gering. Aya terakhir wah ya. Nabi pamitan. Sok buruk. Daripada masalah ribeung engke di ditu urang dihisab hak adami mah kudu termaafkan. Sok ada yang mau memaafkan ku? Wah, carerik kabeh. Aya di tengah-tengah keharuan itu muncul seorang sahabat namanya Uqasah. Ya Uqasah, pernah melakukan apa aku padamu? Kamu pernah memukulku ya Rasulullah. Engkau pernah memukulku. Kasih jalan Uqasah. Bere jalan. Urang ya. Nu mere kesempatan. Sika tu Uqasah cek nu ayat teh. Rasulullah teh kergering maafkan weh kesalahan seetik mah. Teh. Ini bakal berat kalau tidak ada verifikasi. So, dibere. Rasulullah sorry ya. Kau memukulku dalam keadaan tak berbaju. Dibuka ku Nabi baju. Cing nyarerit kabe gua blog usah teh sopan. Rasulullah eta cicing urang ingat dan kau memukulku dengan tongkatku Bilal ambil tongkatku di rumah anakku Fatimah. Nih. Bilal lompat ke imam Fatimah. Fatimah. Dia nambut tongkat. Cik Rasul. Fatimah bertanya, "Ada apa dengan tongkat itu? Ada yang mau mengkisos Rasulullah?" Sampai hati ayahku lagi sakit, ikutlah ke masjid biar kau tahu siapa pelakunya. Uqasah cerik Fatimah, Uqasah balas saja sama aku anaknya. Sanusia, aku yang melakukannya. Walaisal insan ila masa'a balil insanu ala nafsi basiro. Ini bukan masalah karma, ini masalah hisab. So Uqasah, sorry Rasul, tak berbaju dibuka bajunya. Apa yang lakukan Uqasah? Setelah lihat kulit putih dan wangi dialungkan tongkatnya digabruk Rasul. Ini kecerdasan sahabat di antara yang banyak. Rasul ampuni aku. Bukan maksud aku ingin membalas apa yang pernah kau lakukan kepadaku. Aku hanya rindu menyentuh kulit yang tidak pernah terpercik api neraka. Ayat terkaren luar Rasul juga gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nama kita dianjurkan sering bersolawat karena enggak pernah ketemu, tapi begitu rindu kami padamu ya Rasul. Rindu tidak ada kita berkumpul di Al-Muntakin ini kalau tidak beliau tebarkan doa untuk umatnya kita dapat hidayah akhirnya. Jangan mencerca keadaan ini jasa seorang Rasul, maka wafat jasadnya namanya masih disebut. Mau enggak kita panjang umur seperti Rasul? Maka berbuat kebaikan seperti Rasulullah memperbanyak kebaikan. Tidak menghakimi, tidak melihat latar belakang. Mengajak, tidak mengejek, merangkul, tidak memukul. Itulah akhlak Nabi yang sesungguhnya. Bagaimana umat manusia? Kuntum khairu ummah. Itu khrijan nas, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kepada cahaya, maka berhenti berdebat. Berhenti mendengki, berhenti sombong dengan komunitas. Sombong dengan banyak, sombong dengan ramai. Bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana orang jadi mendapat hidayah dengan izin Allah melalui kita. The journey, inspiring is the journey. Rasulullah SAW. Siapapun yang hadir malam ini, semoga terbagi terbagi berkahnya dengan kehadirannya malam ini. Semoga Allah undang besok, lusa, tahun besok, tahun depan kita mengunjungi makam Rasul Raudhah untuk bersalawat langsung kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jasa engkau kami jadi berhijrah. Jasa engkau kami mendapatkan hidayah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Kalau ingin sekamar dengan Nabi, niatkan malam ini ikuti amalan Nabi. Aqimis shalat talidulugi samsi laghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ya asa rabbuka maqaman mahmuda wa asu maqaman mahmudan alladhi wa anta. Kalau sudah ada, jadi ingin sekamar jeung Nabi, ikuti Nabi. Ulah muludana hungkul, tapi sunahna teu diamalkeun. Boleh mengaku umat Nabi, tapi Nabina ngaku teu urang umatna, itu masalahnya. Hirup tong ngagok, tapi tong ngagokan. Oke? Kulu qali hada wastaghfirli wa lakum. Yuk, bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Semoga kita dipantaskan, dilayakkan sekamar, minimal sekelas dengan Nabi di akhirat kelak, karena berada dalam frekuensi yang sama, mengikuti Quran dan Sunnah. Back to Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrain intamassaktum bihima lan tadilu abadan. Jaminannya kalau tidak ingin tersesat, kembalilah kepada apa yang aku tinggalkan di antara dua urusan, yaitu Quran dan Sunnah. La ilaha illallah al-Quran, Muhammad Rasulullah as-Sunnah. Lebih dari itu, entahlah. Kulu qali hada astagfirullahaladzim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Besok kalau tidak salah asar di Salman, maghribnya atau isanya di Al-Ukhwah. Bagi yang berkeluasan waktu, teruslah istiqomah dalam mencari ilmu. Siapapun yang bicaranya, lihat apa yang dibicarakannya, jangan lihat siapa pembicaranya. Itu saja. Saya PPNI, jangan lupa bahagia. Kasih situ melikopea, sakitu WA.